2 Korintus bab petok. Tandare tanse kakasih, sedayana janji genika eto juagi kesambian sareng kaula sedaya. Dadi sambian sareng kaula sedaya, kudu abersee abek dari sedaya nafse makoto raga sareng sukma penikah. Tore pada patakok ka Allah, supaya sambian sareng kaula bisa odi malolo ka agem salerana kalaben sampurna. Tore tarima kaula sedaya e dalam Athena sambian. Kaula tak salah ka oreng setongah, benda oning merugi oreng. Kaula sedaya tak oning ngorok kauntungan dari pasera asaos. Kaula ngocak sepenikah, beni nyala aki sambian. Sabab, akadise ampone kocak aki kaula sabenah. Kaula sedaya cek neser ka sambian, ben sambian sarang kaula sedaya penikah, kancah dari odik kantos mati. Kau lepar caja ongku kesambian. Lamalah kau lestaja kumpira pola nasambian. Senare kau lestaja nangkung benyak kasosaan. Ate kau le sangat talepor pola nasambian. Ate kau le cek perak. Ebek to napak kamak ke dunia. Kau lestaja tak bisa bu ambu leso. E dalam staja na parkara kau lestaja mangki kasosaan. Atokar serengreng oreng golongan lain. Tining e dalam ate ketakoan. Nanging sokor, ala ros terosan maraja Athena oreng seputus asa, salera nama seger ate kaula sedaya kalaben pada tengah Titus. Se malepor ate kaula sedaya beni namung polana Titus dateng. Nanging cuken polana Titus notoraki sapuna petalepor Athena polana sampian. Titus nyarita agi ka kaula sedaya, jok sampian jak terona setapang kia serang kaula. Jok sampian kasta polana kesalahan sampian sesapunah, ben semangken ikhlas abilai kaula. Parkara genika sajan maperak ate kaula. Senare surat kaula penika maso sapang geliana sampian, kaula tak kasta nole surat penika. Pacet leres, ebekto kaula ningale cek surat kaula genika maso sasampian, senare kasosa ana sampian genika comak sabetara, kaula abek kasta cuken. Nanging semangken kaula perak, benipolana sampian sos sapang geliana. Nanging pola na kasos sa ana sambian kenika, anda ti aki tengka kuli na sambian auba. Kasos sa ana sambian kenika pacet sejalan sarang kasokana ala, dati kaula sedaya tak marogi sambian. Sabab kasos sa ansikatika penikah, ngaselaki oba na ate semadateng kasalamatan, ben oreng tak kira kasta pola na kenika. Sabalika, kasos sa ansikoma sejalan sarang kare pemanusah, ngaselaki pateh. Kedek tori titeni pun apa hasil sek kaule sambian dari kasusaan se sejalan sarang kasokana Allah. Hasilah engki panika, sambian aih tiarku ongku maserdeng sepeteng. Sambian la coba cik katusah. Sambian takok, sambian cek ngarbe. Sambian laju semangat, sambian ikhlas ngokom sesala. E dalam sedajana parkara penika sambian ampono tuaki cek sambian tak salah. Dati senare kaula ampon noles surat genika, kaula noles beni polana oreng sesala genika. Jukan beni polana oreng senangkung sosa polana kesalahan genika. Kaula noles surat penikah, supaya ia jenena Allah, sambian apa ngerasa tibik sapon apa ketina sambian ka kaula sedaya. Genika sabepe, ate kaula sadaja talepor, salaina talepor, kong langkong kaula sadaja arasa perak, polana ningale ka perak gena Athena Titus. Athena talepor polana sampian sadaja. Kaula pacet lem ngalem sampian sadaja ka Titus genika. Sokor sampian tak matau dusen kaula. Papun apa sek kocak aki kaula sadaja ka sampian leres. Sepani kejugan papun apa sek ialem kaula sadaja ka Titus. Parkara sampian epangki cek pacet leres jugan. Samangken Titus genika sajen atambe taresna ka sampian, sabab Titus enga katiponapa sampian sedaya atorok kapimpinana, sareng katiponapa sampian sedaya narema abe epon, kalaben hormat sareng torok oca. Kau lecek perak kepolane sampian ekening parcaje edelem parkara ponapa asaos.